إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita yang masih tersisa dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yaitu kitab Al-Siyam dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang hukum-hukum mengqadha puasa. Dan yang terakhir kita bahas yaitu masalah yang berkaitan tentang seseorang yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man mata wa alaihi siyam sama'anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa, soma'anhu waliyuhu, dipuasakan oleh walinya. Nah. Dan dikatakan oleh para ulama, soma'anhu waliyuhu yaitu apabila dia memungkinkan untuk mengqadanya. Sedangkan apabila tidak memungkinkan untuk mengqadanya, dikatakan oleh para ulama, fahada la syai' alaihi wala ala walihi, maka baginya tidak ada apa-apa dan juga untuk walinya juga tidak untuk mengqadanya. Contohnya seseorang apabila sakit yang panjang, kemudian setelah itu meninggal, langsung meninggal, maka di sini fala syai' alaihi, walaupun dia masih punya hutang puasa Ramadan. Dan juga safar yang cukup lama, dia safar cukup lama, kembali ke daerahnya atau di tengah perjalanan qadarullah masyafa'al ada kecelakaan yang di sana, gimana dia sakit yang terus menerus ataupun setelah itu dia meninggal, maka di sini tidak fala syai' alaih. Sedangkan apabila dia sakit atau safar haid atau nifas, kemudian selesai udurnya, masih ada waktu dia mengqadha sebulan dua bulan, tapi dia belum mengqadhanya, maka dalam keadaan seperti ini soma'anhu waliyuhu. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa soma'an waliyuhu, wali di sini yaitu kerabatnya, orang terdekatnya, ataupun siapapun yang dia ingin mengqadha untuk si mayit tadi. Dan apakah wajib atau sunnah? Yang rajih juga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, hukumnya adalah sunnah, laisa biwajib. Lima ada sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, wala taziru waziratun wizra ukhra, yaitu orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Nah, sehingga dia mempuasakan bagi saudaranya yang meninggal, ini mimbab kebaikan untuknya. Nah, sedangkan wajib tidak. Qala fidhallahu ta'ala wa yanata man 'alayhi shaumu nadrin ustahibba liwaliyhi an yasuma 'anhu wa in mata, apabila seorang meninggal dan dia punya hutang puasa nadar, wa in mata man 'alayhi shaumu nadrin ustahibba, disunnahkan pada walinya untuk dipuasakan. Lima sabata fi sahihain anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat inna ummi matat wa 'alayha siyam nadrin afa asumu 'anha, qala na'am wal wali huwa al warith. Dikatakan oleh Allah taala, seorang yang meninggal dan dia punya hutang puasa nadar, disunnahkan untuk walinya untuk dipuasakan, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, mengatakan, sungguhnya ibuku meninggal, wa 'alaiha siyam nadrin, dia punya hutang puasa nadar, afa asumu 'anha, apakah aku puasakan untuknya? Kemudian Nabi mengatakan, na'am, puasakan untuknya. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan itu, apabila ibumu punya hutang, apakah engkau akan membayarkan hutangnya tadi? Nah, maka perempuan tadi mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Dan hutang Allah lebih berhak untuk dibayar. Fa dinullah ahqqu ay yuqda." Hutang Allah lebih berhak untuk dibayar. Nah, wal wali huwa al warith, dan wali adalah huwa al warith. Nah, di dalam masalah ini bahwa yang disunnahkan itu untuk walinya dipuasakan puasa-puasa yang wajib seperti puasa Ramadan dan juga puasa nadar, ini semuanya puasa yang wajib. Apabila seseorang meninggal punya hutang tanggungan, maka disunnahkan bagi walinya untuk mengqadanya. Pendapat Syekh Shalih Fauzan bahwa yang disunnahkan hanya puasa nadar saja, sedangkan puasa yang lain tidak disunnahkan, cukup baginya untuk memberi makan satu orang miskin fi kulli yawm. Tapi yang rajih wallahu taala alam bahwa puasa yang wajib, baik puasa Ramadan ataupun puasa nadar, disunnahkan walinya untuk mempuasakannya. Nah, dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyam sama'anhu walihu," sebagaimana pembahasan yang pernah kita bahas. Qala Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi, "Yusamu anhu an-nadhar dunal al-fard al-asli." Dunal fard al-asli. Dikatakan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi, yusam, dipuasakan untuknya orang yang meninggal, an-nadhar, puasa nadhar, dunal fard, selain dari puasa fardil asli. Fardil asli itu puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan bahwa kewajibannya kewajiban yang tetap. Sedangkan seseorang yang puasa nadar, yang dimana Allah tidak wajibkan hukum asalnya, dia mewajibkan atas dirinya dia sendiri. Nah, contohnya saya akan berpuasa nanti hari Kamis, saya bernadar akan berpuasa hari Kamis. Nah, dia mewajibkan untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan al-fardul asli itu hukum tetap asalnya sudah wajib, seperti puasa Ramadan, karena itu adalah merupakan rukun Islam. Wahada madhab Ahmad wa ghairihi, dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan juga yang lainnya. wal mansus di Ibnu Abbas wa Aisyah, dan juga yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Wa huwa muqtada ad-dalil wal qiyas. Dan ini adalah merupakan konsekuensi dari dalil dan juga kias, li'anna nadhar laisa wajiban bi asli syar'. Karena nadhar, hukum syariatnya itu tidak wajib asalnya. Akan tetapi seseorang yang mewajibkan atas dirinya sendiri, sehingga menjadi wajib. Karena puasa yang wajib hanya puasa Ramadan. Naam. Karena nadhar laisa wajiban li asl syar' wa innama aujabahu ala nafsihi, akan tapi diwajibkan atas dirinya sendiri. Nah, sama seperti itikaf, hukumnya apa? Sunnah. Akan tetapi seseorang ketika dia bernadar akan itikaf, hukum itikaf sunnah, ketika dia bernadar maka wajib baginya. Nah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, manadhara ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, falyuti'hu, maka tunaikanlah nadarnya. Nah, tentunya nadarnya bukan dengan nadar yang ada syarat. Nah, karena nadar yang di sana ada timbal baliknya, lama mengatakan fahuwa makruh. Nah, contohnya apabila anak saya sembuh, saya akan sedekah satu karung beras misalkan. Ini nazar muqabil. Yang dimana kalau anaknya sembuh, dia akan menazar. Kalau anaknya tidak sembuh, dia tidak akan menazar. Ini nazar muqabil, hadza makruh. Naam. Sedangkan nazar yang disyariatkan itu seorang yang tidak ada muqabilnya. Saya akan menazar itikaf 2 hari. Saya akan menazar puasa 2 hari. Yang di sana tidak ada timbal baliknya. Ini nazar yang disyariatkan. Lian nadar laisa wajiban bi asli syara' wa innama aujabahu ala nafsihi, karena nadar diwajibkan atas dirinya sendiri, fasara bi manzilati dain, maka sama seperti hukum hutang. Walihada syabbahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bidain, dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan dengan dain, dengan hutang. Seorang yang punya hutang wajib untuk melunasinya. Nah, wa amma shaum alladhi faradahu Allah alaihi ibtida'an fa huwa ahadu arkanil Islam, sedangkan puasa yang di mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya pertama kali adalah merupakan puasa Ramadan, yang di sana merupakan rukun Islam. Fala tadkhuluhu an-niyabata bihalin, maka tidak masuk kepadanya niyabah, perwakilan yang diwakilkan oleh orang lain dengan berbagai keadaan. Kama la tadkhulu as-salah wa syahadatain, sebagaimana tidak ada perwakilan salat dan juga syahadatain. Orang yang tidak bisa salat, misalkan majnun atau lain sebagainya, gila, maka tidak diwakilkan oleh orang lain. Begitu juga Ibnu Qayyim mengatakan, begitu juga siyam. Fa innal maqsud minha ta'atul 'abd bi nafsihi, karena maksud adalah ketaatan seorang hamba untuk dirinya sendiri. Wa qiyamuhu bi haqqil 'ubudiyyah allati khuliqa laha wa umira biha, dan dia melaksanakan hak peribadatan kepada Allah, khuliqa laha, yang Allah Subhanahu wa taala yang dia ingin diwajibkan untuk dirinya sendiri. Ini mewajibkan untuk dirinya sendiri. Wa hadza la yu'addihi anhu ghairu, dan ini tidak mungkin dilaksanakan oleh orang lain untuknya. Wa la yusalli anhu ghairuhu, dan juga sebagaimana halnya seseorang tidak menggantikan salat bagi orang lain. Nah, dan pendapat Ibnu Qayyim berpendapat bahwa yang di sunnahkan untuk dibayar puasa, mengqadha puasa, hanya puasa nazar saja, sedangkan puasa Ramadan fala. Tapi yang rajih wallahu taala alam, puasa Ramadan juga sama sebagaimana keumuman hadis yang kita sebutkan, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Qala Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, yut'am anhu kulla yawmin miskin. Memberi makan setiap hari satu orang miskin. Widzalika akhadhu Ahmad wa Ishaq wa ghairuhuma. Orang yang meninggal dia punya hutang puasa. Pendapat Syekh Ibnu Taimiyah cukup baginya memberi makan satu orang miskin. Kalau hutangnya 6 hari ya 6 orang miskin. Wabidzalika akhada, ini adalah merupakan pendapat Imam Ahmad wa Ishaq dan juga yang lainnya, wa huwa muqtadun nadhar kama huwa mujibul athar, dan ini adalah merupakan madhab rujukan dengan pertimbangan sebagaimana tuntutan dari athar. Fa inna nadhar kama sabitan fi dhimmah fa yuf'al ba'da al-maut, sebagaimana nadhar adalah tanggungan yang di mana harus dilakukan oleh orang lain. Nah, setelah orang yang bernazar itu mati. Fa yuf'al ba'da al-maut. Wa amma shaum Ramadan, sedangkan puasa Ramadan, fa inna Allah lam yujibu 'alal 'ajiz anhu. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Bal amara al-'ajiz bil fidyah ta'am miskin, akan tapi memerintahkan orangnya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang tidak mampu dengan fidyah memberi makan orang miskin. Wal qada inna ma ala man qadira alaihi la ala man ajaza anhu. Karena qada adalah bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya, bukan orang yang tidak mampu untuk yang melaksanakannya. Fala yuhtaj ila ay yaqdi ahadun an ahad, maka tidak perlu untuk mengkhodokan orang lain. Ini walinya tidak perlu untuk mengkhodokan apabila hutangnya puasa Ramadan. Wa amma shaum linadhrin, sedangkan puasa nadhar dan juga yang lainnya minal mandhurat fayuf'al anhu bila khilaf, dilakukan bila khilaf lil ahadits ash-shahihah. Wa dikatakan oleh Syekh Islam bila khilaf, tetapi di sana fiha khilaf. Ada yang mengatakan tidak di qadha, ada yang mengatakan mengqadha, ada yang mengatakan cukup puasa nadar saja. Nah, tapi yang rajih wallahu taala alam, puasa wajib disunahkan untuk mengqadhanya walinya. Hal ini sebagaimana terjih dari Al-Allamah Syulfi rahmatullahi taala dan juga Al-Allamah Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih, dan juga para ulama yang lain seperti Ibnu Hajar wa kadzalika al-Imam Sunani, mereka berpendapat bahwa puasa yang wajib, semua puasa yang wajib disunahkan walinya untuk mengqadanya. Qala hafizahullah taala babun fi ma la babun fi ma yalzamu man aftara likibari aw maradin, bab fima yalzam man aftara, bab tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa likibarin, dikarena kelanjut usia au maradin, atau karena sakit. Qala fi dhallahu ta'ala inna allaha subhanahu wa ta'ala awjaba soma ramadhan ala muslimin adaan fi haqqin ghairi dawil adar. Dikatakan oleh Allah Taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada kaum muslimin adaan, tepat pada waktunya, fi haqqin ghairi dawil adzar, fi haqqin ghairi dawil adzar. Naam. Yaitu kepada orang-orang yang tidak punya halangan. Orang yang tidak mempunyai halangan. Naam. Karena kan sakit, safar dan lain sebagainya, Allah mewajibkan puasa Ramadan pada waktunya. Itu ketika pada bulan Ramadan. Wa qada'an fi haqqin dzawil adzar, dan mengqada bagi mereka yang mempunyai udzur. Alladzina yastati'una al-qada' fi ayyamin ukhra, yaitu mereka yang mampu untuk mengqada di hari yang lain. Wa hunaka sinfus tsalits, dan di sana ada yakni orang yang ketiga yang di sana tidak bisa melaksanakan puasa dan juga tidak bisa membayar qadha. Wa hunaka sinfun tsalits la yastati'una as-siyam adan wala qadha'an, tidak bisa puasa Ramadan dan juga tidak bisa mengqadha'nya. Kal kabir al-harim wal marid alladhi la yurja buruhu, seperti orang yang lanjut usia, laki-laki ataupun wanita, orang yang lanjut usia, orang tua 10-80, atau bahkan suka sakit-sakitan. Dan juga al-marid alladhi la yurja buruhu, orang yang sakit yang sedikit kemungkinan harapan baginya untuk sembuh. Ini berlaku orang yang masih muda atau orang yang sudah tua. Ketika dokter mengatakan ini sakitnya sakit menaun terus menerus, diranjang, stroke, tidak bisa bangun. Nah, dalam keadaan seperti ini adalah dia dihukumin marid, orang yang sakit yang sedikit kemungkinan harapan untuk sembuh. Fahada sims qad khafahu Allah anhu, dan mereka ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan kepada mereka. Fa'aujaba 'alaihi badal as-siyam it'amu miskin an kulli yawmin nisfu sha' min at-ta'am. Naam, fa'aujaba 'alaihi, wajib atasnya pengganti dari puasa yaitu memberi makan satu orang miskin an kulli yawmin, setiap hari nisfu sha', setengah minat ta'am, dari makanan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya la yukallifullahu nafsan ila wus'aha, Allah tidak memberatkan kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa qala Ta'ala, wa 'alal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan wajib bagi orang-orang yang berat dalam menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, fidyatun ta'am miskin, maka wajib baginya untuk membayar fidyah. Nah, oleh Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hiya lil kabir alladhi la yastati'u shaum. Ibn Abbas tafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al kabir, orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Wal marid alladhi la yurja buruhu min maradihi fi hukmil kabir, dan orang yang sakit yang sedikit kemungkinan tidak ada harapan baginya untuk sembuh, maka hukumnya seperti orang yang sudah lanjut usia, fayut'im, maka baginya membayar fidyah setiap hari satu orang miskin. Limaha? Karena sakitnya permanen. Orang yang sudah tua renta, ya sudah, tidak bisa kembali muda. Sakitnya permanen, akan terus menerus. Dan juga orang marid, orang yang sakit yang sedikit kemungkinan harapan, dokter mengatakan bahwa sakitnya parah sekali, komplikasi. Kalau dia berpuasa maka akan nambah sakit. Maka dalam keadaan seperti ini dia tidak bisa melaksanakannya adaan wala qada'an. Qada' tidak bisa, apalagi pada waktunya. Maka hukumnya seperti orang yang sudah tua renta. Hukum kabir. Wa amma man afthara li udrin yazul. Sedangkan mereka yang berbuka dan udurnya akan lepas, yakni tidak permanen. Kal musafir, orang yang musafir, yang dimana dia akan kembali ke tempat tinggalnya. Wal marid maradun yurja zawaluhu, orang yang sakit, sakit tipes misalkan satu bulan, setelah itu dia sembuh. Wal hamil wal murdi, wanita yang hamil, wanita yang menyusui, idza khafata ala anfusihima, apabila dia ditakutkan atas diri mereka, wala ala walidayhima, juga kepada kedua anaknya. Kalau berpuasa ditakutkan akan memberikan madarat untuk dirinya dan juga untuk anaknya. Wal haid wan nifasa, wanita yang haid dan juga wanita yang nifas, fa inna qula min haula'i yatahattamu 'alaihi al-qada', dan mereka semuanya ketika sudah selesai dari masanya karena tidak udurnya tidak permanen, maka wajib baginya untuk mengqadha. Di ayyasuma min ayamin ukhar bi adadil ayamin allati aftaraha. Dia berpuasa di hari yang lain yang di mana di hari berpuasa dia berbuka ketika bulan Ramadan, maka di hari yang lain diqadha. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Barang siapa yang marid aw ala safar ataupun safar, fa iddatun min ayamin ukhar, maka diganti di hari yang lain. Nah, hal ini sebagaimana pembahasan di awal ketika ada pertanyaan hamil wal murdi, yang di sana dia udurnya tidak permanen. Nah, tidak permanen, maka dalam keadaan seperti ini dia sama seperti orang yang sakit, yang sakitnya tidak sakit permanen, yang di mana dia telah sakit sembuh. Nah, wanita yang hamil juga mungkin hamil terus telah melahirkan, nah, ada waktu bagi dia untuk mengqadha, silakan mengqadha. Nah, mardhi juga sama, yang menyusui juga sama. Nah, karena menyusui tidak mungkin anaknya sampai umur 20 tahun menyusui terus, nah, sampai 2 tahun, nah, setelah itu dia tidak menyusui lagi, maka berpuasa karena udurnya sudah hilang. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Baik, naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.